الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita masih pada adab yang kelima yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala, yang pada adab ini alhamdulillah beliau jelaskan hal-hal yang berhubungan dengan menyibukkan diri dengan bahas, yaitu dia mulai membaca kitab-kitab yang luas cakupannya setelah menyelesaikan kitab-kitab yang ringkas. Nah, beliau di sini bimbingan kepada kita, kapan saja kita sudah masuk dan membaca kitab-kitab itu, jangan sekali-kali meremehkan hal-hal yang kita dapat. Demikian pula ketika kita mempelajari naam dari kajian-kajian atau dari majelis-majelis, kapan saja mendapatkan suatu faedah, hendaknya apa? Catat. Bagusnya seseorang mencatat apa merupakan apa? Bukti dia paham. Nah, bukti dia paham. Bisa memilah-milah, misalnya dia punya catatan naam pada bagian fikih, pada bagian akidah, pada bagian naam taib, syair-syair dikumpulkan dan seterusnya. Nah, sehingga catatannya ibarat suatu kitab tersendiri yang dia susun. Nah, kapan saja dia ingin merujuk, dia punya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan naam paham. Makanya khanifillah banyak keluar kitab-kitab, misalnya kumpulan syair-syair yang disebutkan oleh Syekh Mukbil dalam kajian beliau, menunjukkan mereka dari catatan saja, catatan bisa keluar dari kitab. Kalimat-kalimat indah dari para ulama, kalimat-kalimat hikmah dari para ulama yang dicatat dalam daras mereka, keluar dari kitab. Nah, jadi mencatat apa yang telah penting. Nah, dan bagusnya seorang dalam mencatat itu akan terasa faedahnya kelak. Yang disayang terkadang seorang karena sudah merasa punya kitab, semuanya sudah tidak butuh buku catatan, ini keliru. Nah, ini keliru. Apalagi yang belum paham bahasa Arab. Yang belum paham bahasa Arab, apa biarkan kitab bersih. Karena nanti akan menyesal ketika dia sudah bisa membaca bahasa Arab, kitabnya kok naam potong. Dalam artian apa? Penuh coret-coretan. Penuh coret-coretan. Padahal coretan ini faedah yang dia dapat, sehingga ketika naam sudah baca, dihapus, hilang semua. Baik, hilang semua. Maka bagi yang belum bisa membaca kitab Al-Fanifillah, Anda sarankan untuk apa? Faedah naam dia sendirikan, yaitu faedah tambahan, atau kemudian dia meringkas sendiri, sehingga apa? Ketika ditanya tidak bingung. Kenapa? Karena saking kecilnya tulisan, harus naam tayyib melotot melihat mana ini bagian apa? Bagian yang diinginkan. Ini metode yang salah. Metode yang salah dalam belajar apa? Kecuali kalau seorang sudah sedikit-sedikit, dia paling mengartikan kata-kata yang apa? Kata-kata yang sulit. Kata-kata yang sulit yang baru diartikan. Setelah itu dia mampu untuk apa? Menyusun. Mampu menyusun kalimat. Tapi kalau belum memiliki kemampuan, catat di buku tersendiri. Akan terasa hasilnya. Kenapa? Karena ketika murojaah, yang belum bisa baca kitab tidak akan murojaah dari bahasa Arabnya. Saya yakin tidak akan bisa. Karena dia murojaah dari apa? Yang bahasa Indonesianya. Maka untuk betul-betul menguasai menguasai materi. Intinya sekarang bagaimana menguasai materi. Baik. Nah, ini caranya. Kita lanjutkan. Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala mengatakan, "Wa la yastaqillu bi fa'idatin yasma'uha aw yatahawanu bi qa'idatin yadhbathuha." Hendaknya dia tidak meremehkan satu faedah pun yang dia dengar. Mendapati faedah, apalagi berhubungan dengan halal dan haram, berhubungan dengan sunnah atau bid'ah, atau berhubungan dengan zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hal-hal yang lain. Dan jangan sampai dia meremehkan satu faedah yang dia dengar. Aw yatahawanu bi qa'idatin yadhbathuha, atau dia naam menyepelekan kaidah yang dia dapat. Disampaikan satu kaidah, misalnya kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap piutang yang ditarik darinya keuntungan duniawi oleh pihak yang menghutangi, maka itu riba. Ini kaidah qanifilah penting dalam masalah utang piutang, sehingga jangan sampai seorang meremehkan. Kapan tidak paham, berusaha untuk memahaminya kalau itu memang dia melewati kaidah tersebut. Nah, sehingga kalau seorang belajar seperti ini, bisa memilau ini kaidah, ini faedah, ini ahkam. Nah, ini baru bisa apabila ketika antum duduk di majelis para ulama akan mendapatkan faedah banyak. Tapi kalau di majelis memalik masih ngelantur, baik ada daras dia cengar sendiri-sendiri. Nah, ada di dalam daras dia ngantuk. Walaupun dia berguru pada Imam Bukhari apabila keluar dan masuk masih sama. Nah, walaupun berguru kepada Imam Bukhari, tidak akan mendapatkan faedah banyak. Kenapa? Karena tidak mampu mengambil faedah dari majelis. Nah, jangan sampai meremehkan faedah atau kaidah yang dia dapat. Bal yubadiru ila ta'liqiha wa hifdhiha. Nah, tapi hendaknya dia bersegera. Nah, untuk apa? Untuk mengikatnya. Dia ikat dengan tulisan. Nah, wahib diha dan dihafal. Karena ilmu ikhwani billah fis sadr, ilmu itu hakikatnya yang di dada kita. Nah, tapi jangan sampai seorang meremehkan catatan. Kenapa? Karena sebagaimana perkataan kata salaf, para salaf, al-hifdu khawwan. Al-hifdu khawwan, hafalan itu pengkhianat. Sekarang ikhwan fillah, seorang mengaku, oh saya paham, hafal. Ternyata besok ketika ditanya, enggak. Padahal kemarin sudah hafal memang. Nah, tapi hari berikutnya sudah lupa. Kenapa? Karena hafalan kita khawman, pengkhianat. Tatkala dibutuhkan, enggak mau muncul. Tatkala dibutuhkan, kita ingin mengeluarkan, enggak mau muncul. Dan ini banyak kita rasakan. Makanya butuh, oh ketika posisi seperti ini, dia punya sesuatu untuk mengembalikannya, ada catatan. Qala wal takun himmatuhu fi talabil ilmi aliyatan. Dan hendaknya semangat dia dalam menuntut ilmu itu aliyah, semangat yang tinggi. Dan dari zaman ke zaman, alhamdulillah, semangat para penuntut ilmu, nah, secara umum menurun. Kalau kita bandingkan dengan keadaan para salaf terdahulu, semangat yang luar biasa yang paling kira dalam usaha mencari ilmu. Bahkan untuk mencari satu hadis saja yang paling kira, mereka rela menempuh jalan yang panjang. Jabir bin Abdillah yang paling kira menempuh perjalanan 1 bulan ke Mesir demi mendengarkan satu hadis. Demi mendengarkan satu hadis. Imam Ahmad berjalan dari negeri ke negeri untuk mendengarkan hadis, dan yang lainnya sampai alhamdulillah, nah ada yang kencing darah, ada yang bahkan meminum dari air kencingnya karena kehabisan bekal, dan seterusnya. Semangat yang luar biasa. Tapi berlalunya zaman, zaman terus semakin apa? Merendah semangat ini. Nah, semakin merendah kalau dibandingkan dengan salaf kita, tidak ada nilainya apa pun. Tapi kalau di zaman Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala, ketika beliau menawarkan kepada para muridnya, siapa di antara kalian yang mau menulis kitab tarikh? Nah, siapa yang mau menulis kitab tarikh? Kitab tentang sejarah. Ditanya dulu oleh para murid, pada berapa halaman? 30 ribu halaman. Tayyib, semuanya nyerah. Nah, kalau 30 ribu, umur kita habis. Nah, tayyib, umur kita sudah habis ya imam sebelum kitab tersebut selesai. Kata sang guru, na'am, apa, matatil himam. Matatil himam, semangat telah mati. Semangat telah mati. Dalam artian ini dikatakan pada zaman Ibnu Jarir, penulis apa? Kitab tafsir yang paling bagus dari sisi disebutkannya riwayat-riwayat bersanad yang paling baik. Dan tafsir At-Tabari yang menjadi rujukan ulama-ulama tafsir setelahnya. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala sebagainya mengatakan nam ibarat itu adalah ringkasan dari tafsir Ibnu Jarir. Walaupun Ibnu Katsir nam juga memberikan tambahan-tambahan tarjih yang bagus. Syahidnya beliau mengatakan bahwasannya himmah telah mati di zaman beliau, apalagi kalau melihat zaman kita. Makanya ikhwan fillah, semangat untuk menuntut ilmu butuh dinaikkan lagi. Nah, kenapa? Karena tidak ada yang lebih bermanfaat untuk dunia kita maupun akhirat kita melebihi ilmu. Dengan ilmu amalan kita akan benar. Dengan ilmu kita akan tahu jalan yang harus ditempuh. Dengan ilmu kita akan tahu bagaimana nak mensikapi dunia ini. Dengan ilmu semua kebaikan kita lah bisa mengetahui dan mengusahakan untuk kita beramal dengannya. Tentunya ilmu yang seperti ini adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar wawasan maupun pengetahuan. Sampai-sampai dikatakan oleh penyair apa? Kun rajulan mithluhu fitara wa hamatu himmatihi fit thurayya. Jadilah kamu laki-laki yang kakimu di atas tanah tapi cita-citamu tergantung di langit. Jadi sisi ilmu. Yang sayang, cita-cita manusia pada zaman sekarang, nah, kebanyakannya hubungannya dengan pekerjaan dunia. Cita-citanya anak-anak, kalau ditanya cita-citanya di awal jadi Pak Presiden, jadi pilot, jadi dokter. Nah, karena sejak awal orang tua menanamkan ikhwanifillah kecintaan kepada dunia. Kecintaan kepada dunia. Nah, taib. Tapi seorang muslim, apalagi sunni, berusaha menanamkan ikhwanifillah kecintaan terhadap ilmu. Seorang anak itu punya cita-cita tinggi untuk menjadi penghafal Al-Quran. Aku ingin kalau besar nanti hafidz Al-Quran, penghafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, penghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang hendaknya ditanamkan sejak dini pada anak. Adapun cita-cita perkara dunia, alhamdulillah, nah, sesuatu yang hina, sesuatu yang hina. Fala fala yaktafi biqalilil ilmi ma'a imkani katiri. Maka hendaknya dia tidak mencukupkan dengan ilmu yang sedikit bersamaan dengan mungkinnya dia untuk mendapatkan banyak. Ini penting. Seorang punya kemampuan untuk dapat banyak, ikhwan fillah. Waktu ada, tenaga ada, umur masih ada. Baik, kemudahan juga diberikan. Maka jangan mencukupkan dengan ilmu yang sedikit, padahal dia mampu untuk mendapatkan yang lebih dari itu. Sebagaimana dikatakan oleh penyair, walam ara min ayubin nasi syai'a kanaksil qadirin ala tamami. Aku tidak melihat dari aib-aib manusia itu nam sesuatu yang apa, yang parah, melebihi parahnya seorang yang mampu untuk mencapai kesempurnaan, tapi dia memilih nam sesuatu yang rendahan. Dia mampu untuk sempurna, punya kecerdasan, punya kemampuan, punya kesehatan, punya waktu, punya kesempatan dan kemudahan-kemudahan lain, ternyata dia tidak mampu untuk mencapai sesuatu yang utama, malah memilih sesuatu yang rendahan walaupun. Maka jadilah seorang muslim yang mampu mencapai apa yang paling bagus untuk dunia dia maupun akhirat dia. Wala yaqna'u fi min ithil anbiya'i biyasiri. Dan hendaknya dia tidak merasa cukup dari warisan para anbiya dengan sesuatu yang sedikit. Kalau perkara-perkara dunia, ikhwan fillah, kita diperintahkan untuk qana'ah, untuk merasa cukup dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada perkara akhirat yang berhubungan dengan ilm maupun amal, seorang jangan apa? Jangan merasa cukup dengan yang sedikit. Tapi hendaknya terus menerus ingin tambah. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya. Makanya Allah tidak memerintahkan nabi meminta tambahan dalam Al-Qur'an kecuali satu perkara saja. Diperintahkan untuk minta tambahan ilmu. Waqul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Sampai-sampai Ibnu Al-Qayyim mengatakan, kalau seandainya tidak ada keutamaan ilmu kecuali ayat ini, maka itu cukup. Kenapa? Karena tidak mungkin nabi diperintahkan minta tambahan kecuali apa? Kecuali pada perkara yang paling utama. Diminta nabi untuk apa? Memohon tambahan. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ini. Karena memang itu yang paling utama. Seorang akan dibangkitkan sesuai dengan ilmu yang ada pada dirinya. Dan amalan ikhwan fillah dengan ilmu akan semakin bernilai tinggi. Makanya perkuat semangat dan perbagus niat. Semangat tok tidak cukup kalau niatannya tidak benar. Semangatnya diperkuat dan kemudian apa? Perbagus niatan-niatan kita. Karena sungguh jalan yang kita tempuh ini, ikhwan fillah, jalan yang banyak manusia menjauhinya. Makanya banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik untuk kita bisa apa? Menapaki jalan tersebut. Kalau seorang mati di atas jalan thalabul ilm, maka ini merupakan karamah. Merupakan kemuliaan di zaman ini. Oh, fulan mati sebagai penuntut ilm. Apalagi kalau dia mati dalam keadaan menghasilkan ilmu yang banyak, mati sebagai penghafal Al-Qur'an, mati telah menyelesaikan hafalannya, na'am dan seterusnya. Nasallallahu alaihi wa sallam ayyuhafiqan alim ayyuhifuhu wa yuqadah walhamdulillahi rabbil alamin.